الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Kita masih bersama salah satu karya dari Al-Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah terkait dengan soal jawab 200 dalam permasalahan akidah. Dan kita masih dalam pembahasan terkait dengan Al-Ulu, sifat al-ali, maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau rahimahullahu ta'ala telah menyebutkan ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala atau maha tinggi Allah azza wa jalla. Ada beberapa yang harus kita imani. Pertama, uluwudzat, zatnya Allah Azza wa Jalla di atas zat yang maha tinggi. Allah Azza wa Jalla berada di atas, sudah lewat pembahasannya barakallahu fikum, berikut dengan dalil-dalilnya. Yang kedua adalah uluwul qahar, ketinggian dari kekuasaan Allah Azza wa Jalla, sehingga tidak ada satupun dari kekuasaan makhluk yang lepas dari kekuasaan Allah Azza wa Jalla atau menyaingi, menandingi kekuasaan Allah. Disinilah letaknya kekuatan hakiki, keberanian yang hakiki pada orang yang bertauhid. Dia tidak pernah gentar, tidak pernah takut menghadapi siapapun, apalagi kalau itu merupakan musuhnya Allah Azza wa Jalla. Taruhlah mungkin kita mendengar ada dua negara superpower, negara yang memiliki kecanggihan alat tempur. Rahimani wa rahimakumullah. Bagi orang yang bertauhid tidak pernah gentar mendengar itu semua. Tidak pernah takut. Karena betapa sering dia menjumpai dan menemukan melalui berita Al-Quran, kekuatan itu menjadi bumerang, senjata makan tuan, di saat seseorang itu kufur dan ingkar kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Semua kekuatan adidaya yang dimiliki oleh bangsa-bangsa besar itu semuanya kecil di hadapan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa yang ditakuti oleh orang yang beriman menghadapi kemajuan, misalkan alat-alat perang, alat-alat tempur, mungkin dia orang yang berakidah dan bertauhid itu hanya bersenjatakan, maaf-maaf saja, ya mungkin pisau dapur. Ya, dia tidak pernah akan gentar untuk menghadapi itu semua. Ketakutan ia bisa saja terjadi padanya, seseorang. Karena itu adalah tabii, adanya kekhawatiran, ketakutan, boleh. Dan tidak merusak keyakinan dan akidah seseorang, selama dalam batas ketakutan yang bersifat tabiat. Waduh, banyak musuhnya. Waduh, kekar-kekar mereka. Misalkan, ada. Kalau selama ketakutan itu adalah bersifat tabii, maka tidak merusak keyakinan seseorang. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Artinya, apapun yang kita jumpai dari kekuatan, kekuasaan, kemampuan dari makhluk ini, itu semuanya di bawah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Uluwul qahar itu maksudnya, Allah Azza wa Jalla lah yang berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian yang ketiga adalah uluwus sya'an atau yang disebut dengan uluwus sifat. Semua sifat-sifat Allah Azza wa Jalla berada pada ketinggian. Berada pada puncak ketinggian barakallahu fikum. Sebagaimana nama-nama Allah berada pada puncak kebagusan dan keindahan. Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau telah berbicara panjang lebar terkait dengan Allah berada di atas dengan dalil-dalilnya, baik dari Al-Quran ataupun sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Masuk ke pertanyaan yang ke-67, kata beliau, as-su'al, ماذا قال أئمة الدين من السلف الصالح في مسألة الاستواء. Apa yang di dalam agama ini dari kalangan salafus saleh terkait dengan masalah al-istiwa? Barakallahu fikum. Al-jawabu qauluhum bi ajma'ihim rahimahullahu ta'ala. Ucapan mereka semuanya rahimahumullah adalah al-istiwa'u gairu majhul. Al-istiwa'u gairu majhul. Berarti maklum. Arti al-istiwa secara bahasa itu diketahui. Bukan sesuatu yang majhul tidak diketahui. Istiwa itu maklum. Gairu majhul artinya maklum. Kalau dicari penafsiran para ulama al-istiwa secara bahasa, maknanya ala wartafa'a. Ala artinya meninggi di atas, irtafa'a, di atas. Itu arti istiwa. Bukan sesuatu yang majhul, tetapi dipahami. Berikutnya, wal-kaifu gairu ma'kul. Tapi bagaimana cara dan bentuk istiwa Allah itu gairu ma'kul, berarti gairu ma'lum. Tidak ada yang mengetahuinya. Bagaimana istiwa Allah? Istiwa itu difahami artinya bagaimana Allah beristiwa di arasnya, di atas arasnya, sesuatu yang tidak dijelaskan ilmunya. Berarti gairu ma'kul, tidak masuk akal, artinya tidak difahami. Wal imanu bihi wajib. Beriman dengan istiwa Allah di atas arasnya adalah wajib. Wasu'alu anhu bid'ah. Bertanya tentangnya bagaimana istiwa Allah di atas arasnya adalah pertanyaan bid'ah. Kenapa disebut bid'ah? Artinya sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya pertanyaan itu. Kemudian beliau mengatakan, wa minallahi risalatu wa 'alal rasulil balaghu wa 'alaina at-tasdiq wat taslim. Ini prinsip dari Allah risalah atas utusan Allah untuk menyampaikan, kewajiban kita membenarkan dan menerima. Membenarkan dan menerima, barakallahu fikum. Dinukilkan dari ulama-ulama salaf, termasuk di dalamnya adalah Ummu Salamah radhiyallahu anha, di saat mengucapkan Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, beliau mengatakan al-kayf ghairu ma'qul wal istiwa ghairu majhul wal iqraru bihi imanun wal juhudu bihi kufrun, kata Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Bagaimana istiwa Allah itu tidak diketahui? Karena Allah tidak menjelaskan. Istiwa itu sendiri adalah ghairu majhul, ay ma'lum. Diketahui maknanya oleh orang Arab, dikenali maknanya. Menetapkan istiwa Allah adalah sebuah keimanan, dan menentang Allah beristiwa di atas arasnya adalah kekafiran. Ini juga yang diucapkan, yang sama, oleh Imam Malik ibn Anas rahimahullah. Diucapkan juga oleh Rabi'ah Syekh Malik rahimahullahu ta'ala. Ketika beliau ditanya tentang masalah kaifa istawa, bagaimana Allah Azza wa Jalla beristiwa di atas arsy. Ingat konsep ini. Ada orang bertanya tentang bagaimana istiwa Allah. Demikian juga jawabannya kalau ada orang bertanya tentang kaifa, bagaimana ya Allah turun ke langit dunia. Bagaimana Allah Azza wa Jalla datang kelak pada hari kiamat. Bagaimana tangan Allah, bagaimana mata Allah misalkan. Semua pertanyaan ini konsepnya untuk menjawab. Tangan, dipahami tangan itu artinya, yadun itu artinya tangan kalau bahasa kita. Bagaimananya, ini yang kita tidak ketahui. Karena tidak dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla. Beriman bahwa Allah punya tangan wajib. Bertanya tentang bagaimana tangan Allah bid'ah. Sudah selesai. Ada orang nanti datang bertanya dengan, kok Allah punya ini ya? Allah punya sifat turun ke langit dunia. Bagaimana turunnya? Jawaban kita. An-nuzul gairu majhul. Turun bukan sesuatu yang tidak dipahami. Dipahami. Bagaimana turunnya Allah, ini yang tidak diketahui. Ya, makanya beliau menjelaskan, wahakada kauluhum fi jami'i ayatil asma'i wassifat wa ahadithiha. Inilah juga menjadi ucapan mereka dalam semua ayat-ayat yang berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, demikian juga hadith-hadithnya. Ini konsepnya. Diingat, barakallahu fikum, ketika ada orang yang bertanya, bagaimana? Ya? Kalau ucapan dari Imam Ahmad jelas. Jangan bertanya bagaimana? Walima, kenapa? Kenapa Allah berbuat demikian? Jangan ditanyakan. Ya, dibuang jauh-jauh pertanyaan kaifa walima ini. Masa sih tidak boleh? Iya. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya apa yang diperbuatnya, namun merekalah yang akan ditanya. Kalau misalkan kita sodorkan ini kepada seseorang, kenapa kau lakukan? Wajar. Karena dia manusia. Karena dia barakallahu fikum punya syahwat, mungkin saja salah dan keliru, ditanya kenapa? Boleh. Tetapi terkait dengan hak Allah Azza wa Jalla, harus dibuang jauh-jauh pertanyaan. Kenapa? Kenapa Allah menjadikan dia kaya terus menjadikan saya miskin? Padahal saya sudah berupaya, berusaha, berjuang. Wah, ini kan ngeluh ya. Barakallahu fikum. Ya, tidak boleh itu terjadi. Dia kok duduk-duduk saja di rumahnya. Atau mungkin barakallahu fikum, ya sedikit usahanya. Tapi pertanyaan ini tidak boleh engkau lontarkan kepada Allah. Kenapa? Ya, kenapa Allah berbuat demikian? Lima, tidak boleh barakallahu fikum diarahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sikap kita sekarang terhadap semua nama-nama dan sifat-sifat Allah, amanna bihi kullum min indi rabbina. Kami beriman dengannya, semuanya datang dari sisi Rabb kami. Masa sih enggak boleh kita bertanya kaifa, bagaimana? Iya, tidak boleh. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla yang menjelaskan sifatnya, menyebutkan sifatnya, Rasul alaihi salatu wassalam yang mensifati Allah dengannya, tidak pernah berbicara tentang kaifiyah, bagaimana sifat Allah. Yang dijelaskan, yang ditetapkan di dalam Al-Quran adalah Allah punya nama ini, Allah punya nama itu, punya sifat demikian. Barakallahu fikum. Amanna billahi washhad bi anna muslimun. Kami beriman kepada Allah dan persaksikanlah bahwa kami adalah muslimun. Orang yang berpasrah atau memasrahkan kepada Allah. Di sini letaknya ucapan al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, amanna billah wa bima jaa'a 'anillah 'ala muradillah wa amanna bi rasulillah wa bima jaa'a 'an rasulillah 'ala muradi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita beriman kepada Allah dan segala apa yang datang dari Allah sesuai dengan apa yang diinginkan dan dimaukan oleh Allah. Berarti kan tidak boleh kita berbicara tentang Allah apa yang kita maukan. Membicarakan Allah yang dia telah membicarakan dirinya dengan apa yang kita maukan. Makanya di saat maaf-maaf saja Jahmiyah dan selainnya berbicara tentang nama-nama Allah Azza wa Jalla dengan konsep yang datang dari diri mereka, tersesat jauh. Barakallahu fikum. Tersesat jauh. Kalau dia berbicara dengan tentang Allah dengan konsep dari Allah Azza wa Jalla, selamat. Tetapi di saat berbicara tentang Allah dengan konsep yang dibuatnya sendiri, celaka. Tersesat dengan sejauh-jauhnya. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka sekali lagi, sikap kita terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, amanna bihi kullum min indi rabbina. Semuanya datang dari sisi Rabb kami. As-su'al, pertanyaan yang ke-68. Ma dalilu uluwil qahri minal kitabi? Apa dalil terkait dengan ulu, ketinggian kekuasaan Allah dari Al-Kitab? Al-jawab, adillatuhu kathiratun. Dalil-dalilnya banyak. Minha qauluhu ta'ala, diantaranya firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Dia Allah Azza wa Jalla Al-Qahir, berkuasa di atas hamba-hambanya. Kata beliau, ayat ini wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwa mutadhamminun li uluwil qahri wal fawqiyah. Allah berada di atas dan berbicara tentang ketinggian kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Dialah Allah Maha berkuasa di atas hamba-hambanya. Wa qauluhu ta'ala, firman Allah Azza wa Jalla, subhanahu huwallahul wahidul qahhar. Maha suci Allah, dialah Allah zat yang satu, al-qahhar, maha berkuasa. Wa qauluhu ta'ala, firman Allah Azza wa Jalla, limanil mulkul yaum lillahil wahidul qahhar. Bagi siapa kerajaan pada hari ini? Kerajaan pada hari ini adalah miliknya Allah yang tunggal, yang maha kuasa, al-wahidul qahhar. Wa qauluhu ta'ala, dalilnya juga firman Allah, kul innama ana mundhirun wa ma min ilahin illallah al-wahidul qahhar. Katakan, sesungguhnya saya ini hanya pemberi peringatan. Tiada sesembahan yang benar kecuali Allah, zat yang tunggal dan maha qahhar, yang berkuasa. Ma'asyiral ikhwah, ayat-ayat ini semuanya barakallahu fikum berbicara tentang tauhid. Makanya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa ada seseorang mendengar saudaranya di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulangi di malam, kul huwallahu ahad, Allahus samad, dalam salatnya diulangi, nanti diulangi lagi. Orang ini melapor kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ka'annahu taqallaha. Seolah-olah yang melapor ini menganggap kecil yang dibaca. Kok kulhu terus? Kul huwallahu ahad. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa kul huwallahu ahad itu ta'dilu thulutsal Qur'an. Ya, sebanding sepertiganya Al-Quran. Kul huwallahu ahad itu adalah sepertiganya Al-Quran. Apa sih yang dikandung oleh surat Al-Ikhlas? Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang dikandung kecuali tauhidullah. Ya, para ulama menjelaskan bahwa Al-Quran itu mengandung tiga hal. Pertama tauhid, kedua qasas, cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran, dan yang ketiga kandungannya adalah ahkam. Maka tauhid adalah sepertiganya Al-Quran. Bahasa Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, dari awal Al-Quran sampai akhirnya berbicara tentang tauhid. Bagaimana tentang hukum-hukum tadi? Itu semuanya penyempurna terhadap tauhid. Dari awal surat sampai akhir surat berbicara tentang tauhidullah. Barakallahu fikum. Artinya bahwa kalau seseorang mengkaji mendalami Al-Quran dengan benar, maka semuanya akan benar. Akidahnya benar, manhajnya benar, barakallahu fikum, akhlaknya, ibadatnya juga benar. Tapi ketika salah jalur dan jalan mengkajinya, salah pula hasilnya, barakallahu fikum. Ya, orang yang banyak mengulangi Alhamdulillah Rabbil Alamin, padanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kok terbanyak meminta kepada selain Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sedikit-dikit Al-Fatihah, kirim Fatihah. Nanti ada kesempatan, kirim Fatihah. Barakallahu fikum. Tetapi keyakinannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bertentangan 180 derajat dengan apa yang terdapat di dalam surat Al-Fatihah. Berikutnya, para nabi dan rasul yang diutus oleh Allahu Azza wa Jalla untuk menyempurnakan yang ini. Tugas pertama kali para nabi dan rasul adalah mengajak umat ini untuk mentauhidkan Allah. Artinya bahwa di saat engkau belajar tauhid, di saat engkau menjadi orang yang bertauhid, berarti engkau telah belajar sesuatu yang paling besar dalam urusan agama. Engkau menjadi orang yang bertauhid bahwa engkau adalah orang yang paling mulia hidupnya di muka bumi ini. Barakallahu fikum. Dari mana kita ambil tauhid yang menjadi dasar kemuliaan itu ada di dalam Al-Quran. Apa yang beliau sebutkan ini adalah bagian dari penjelasan Al-Quran tentang tauhidullah. Allahu Azza wa Jalla maha berkuasa atas seluruh makhluknya. Berarti tidak ada satu pun kekuatan yang kita khawatirkan, misalkan di dalam hidup. Ya, takut nuklirnya orang kafir misalkan meledak, takut ini, takut itu. Tidak ada satupun kekuasaan, kekuatan, kemampuan makhluk ini keluar dari kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Kalau terjadi, Allah yang menghendakinya. Barakallahu fikum. Wa qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha. Tidak ada satupun makhluk melata di muka bumi ini kecuali dialah yang memegang ubun-ubunnya. Ayo, apapun. Ya. Oh, dia berbuat jelek, dia penjahat kelas kakap. Wah, bahaya. Ubun-ubunnya ada di tangan Allah. Ya. Barakallahu fikum. Bagaimanapun misalkan dirancang oleh para pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan di sebuah kampung atau pada individu orang, ubun-ubun mereka ada dalam genggaman Allah. Bisa dia berbuat sesuai dengan izin dan restu dari Allah. Bisa mengenai mungkin. Tetapi mereka akan bisa mengenai seseorang yang dituju dengan kejahatannya kalau Allah yang mengizinkan, selesaikan urusan. Tenang, tenteram hidupnya, menjalani sebab-sebab, barakallahu fikum, lalu kemudian menyerahkan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha. Semuanya. Sekarang setan taruhlah. Musuh yang kita tidak lihat. Dan dia terus menerus mengintai kita. Kita tidak melihat dia. Dia mau datang dari arah mana, kita tidak tahu. Tapi ingat, ubun-ubunnya ada di tangan Allah. Dia tidak pernah akan bisa berbuat kalau tanpa direstui dan diizinkan, ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimanapun usahanya, barakallahu fikum. Subhanallah. Mari kita langsungkan. Wa qauluhu ta'ala ya ma'syaral jinni wal ins. In istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu. La tanfudhuna illa bisultan. Wahai segenap bangsa jin. Wahai segenap manusia. Jika kalian ingin mampu atau jika kalian mampu menembus langit dan bumi, fanfudhu, silakan lakukan. Kalian tidak pernah melakukan itu, mampu menembus, kecuali dengan sultan. Sebuah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Wa ghairu dhalik minal ayat, dan selainnya dari ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ini barakallahu fikum sekali lagi, menanamkan keberanian di dalam hidup, untuk menghadapi apapun, siapapun yang berbuat jelek dan berbuat buruk pada diri kita. Kemampuan dia di bawah kemampuan Allah. Kehebatan dia di bawah kehebatan Allah. Ya, mungkin Anda tidak pernah belajar bagaimana membalas makar. Orang, wah, merancang makarnya begini, begitu, begini, begitu, begini, begitu. Tidak akan memudaratkan Anda. Kalau Anda atau kita ini benar-benar berjalan pada kelurusan. Ya, jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata para ulama, la yadurru, tidak akan memudaratkan kecuali diri mereka sendiri. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Artinya, apapun yang diperbuat oleh hamba tidak akan pernah keluar dari kekuasaan dan pantauan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma dalilu dhalika minas sunnah? Apa dalilnya dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam? Al-jawab. Adillatuhu minas sunnati kathiratun. Dalilnya dari sunnah banyak sekali. Minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bika min syarri kulli dabbatin anta akhidhum binasiyatiha. Ya, termasuk dari azkar tidur. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan setiap yang melata, merangkak. Barakallahu fikum. Ya, apakah manusia atau binatang, jin dan seterusnya masuk. Aku berlindung kepada engkau dari kejelekan setiap makhluk yang melata. Engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Barakallahu fikum. Termasuk doa ketika menuju tempat pembaringan. Wa qauluhu sallallahu alaihi wa sallam, Allahumma inni 'abduka wa ibnu 'abdika wa ibnu amatik nasiyati biyadika madhin fiyya hukmuka 'adlun fiyya qada'uka. Ya Allah, aku adalah hamba-Mu, anak dari hamba Engkau. Ya. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku berada di tangan Engkau. Telah berlalu pada diriku hukmu, hukmuka, ketentuan-ketentuan Engkau. Adlun fiyya qada'u, dan adil pada diriku ketentuan-ketentuan Engkau itu. Adil. Barakallahu fikum. Dan terakhir kata beliau, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, innaka taqdi wa la yuqda alai. Sesungguhnya engkau yang memutuskan dan tidak ada yang memutuskan atas engkau. Innahu la yudhillu man walai. Tidak akan rendah dan hina orang-orang yang engkau telah jadikan menjadi kekasih. Wa la ya'izzu man adai. Dan tidak pernah mulia, agung, terhormat, tinggi, berjaya, menang orang-orang yang engkau telah musuhi. Tidak pernah. Ya. Wa ghairi dhalik kathir. Dan selain itu adalah sangat banyak semuanya kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Sekali lagi, disinilah nikmatnya kita belajar tauhidullah, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, agar kita bisa memuliakan Allah dengan sebenar-benar pemuliaan. Dan kita tahu di saat kita senang, kemana kita kembali, dan di saat kita susah, kemana kita mengembalikannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.